Afgan. Yura. Here we go, come on. Sadari, hidup ini hanya sekali. Sadari, ku akan selalu di sini. Meracu segala mimpi-mimpi, merengku semua harapan. Tak henti jalani hari-hari dengan tawa dan senyuman. Sadari, yeah, kau akan selalu di hati. There's a box on the chalk, cause you never knew what you would get. But I'ma try, we might be young, but we gotta live twice,